إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في الباب الأول من كتاب الصيام. Kita masih pada bab yang pertama daripada kitab yang berhubungan dengan puasa dan seputarnya. Wa akhadna mas'alah al-wahidah fi ta'rifi siyam. Na'am wa bayani arkanihi wa akhadna al-muqaddimah, dan kita telah mengambil beberapa pembukaan dari masalah siam dan juga bagaimana awal pertama kali pensyariatan siam sampai kepada apa yang kita ketahui pada naam zaman kita ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah syariat terkadang melalui proses. Tahu sebagaimana pengharaman khamr, demikian pula salat, demikian puasa, demikian pula juga di antaranya syariat puasa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bagaimana dulu di awal pertama kali syariat puasa. Kemudian Allah ringankan seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Baik. Insyaallah kita akan masuk pada al-mas'alatu ats-tsaniyah. Baik. Iqra. Bani Uman. Thank you. munkirahu. Masalah yang kedua yaitu hukum puasa pada bulan Ramadan dan dalilnya. Ma'ruf bahwasanya puasa Ramadan itu ruknun min arkanil Islam, rukun daripada rukun Islam. Bolehkah kita sebut rukun di sini dengan wajib, Bu Siddiq? Wajib Islam. Boleh enggak? Tidak boleh. Baik. Karena memang yang datang seperti itu rukun. Adapun pembicaraan masalah hukum yang lima, wajib, haram, makruh, masnun, mustahab atau mubah, itu adalah hukum dalam beribadah. Sehingga di dalam hal ini kita enggak mengatakan wajib. Puasa itu wajibnya Islam, bukan. Baik. Dan rukun adalah sesuatu yang menjadi penopang sebuah rumah, tiang yang paling pokok yang menopang sebuah bangunan. Ini rukun. Dikatakan rukun Islam karena termasuk daripada puasa itu sesuatu yang bisa memperkuat keberadaan agama seseorang. Seperti sholat juga rukun. Jadi barang siapa yang menghilangkan satu rukun, satu tiang yang pokok tadi, maka bangunannya akan runtuh. Demikian juga seorang muslim. Dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, dia haji, tapi enggak mau puasa. Saya enggak yakin puasa itu sebagai syarat Islam. Dia na'am kafir. Baik. Berarti mengkufuri semuanya. Qala mu'allif rahimahullah, berkata penulis, faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan. Allah memfardukan. Farada wajaba aujaba iftarada kataba, ini satu makna. Maknanya mewajibkan. Makna wajib di sini apa? Sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahad arkanil Islamil khamsah. Dan Allah menjadikan puasa Ramadan sebagai salah satu rukun Islam yang lima, sebagai salah satu penopang agama Islam. Kalau dihilangkan maka runtuhlah agamanya. Baik. Wa dzalika fi qaulihi ta'ala, yang demikian itu tercantum pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, niscaya kalian akan bertakwa kepada Allah. Nah, di sini diserupakan kewajiban puasa yang kita lakukan seperti kewajiban puasa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Tetapi ya, hakikat daripada tata caranya berbeda-beda. Hakikat puasa yang kita lakukan pada hari ini dengan apa yang dilakukan oleh umat terdahulu berbeda, tetapi tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persamaannya dari arah wajib. Baik. Dan puasa tidak dikatakan puasa yang syar'i kalau seandainya tidak mengikuti syariat dalam Islam. Ya, kalau kita melihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sedikit berbau-bau dengan mistik, mereka memiliki banyak sekali puasa. Ini puasa mutih, yang dimakan semuanya putih, nasi putih, ya, tidak boleh makan lauk. Ini puasa mati geni. Nah, ini puasa sekian dan sekian, puasa ngalong, yang dimakan pun barang-barang yang dimakan sama binatang yang naam, terbang, kelelawar dan sebagainya. Ini secara syariat bukan dikatakan puasa. Baik. Walaupun sebagian manusia mengatakan itu puasa, tapi itu bukan puasa. Baik. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pelakunya pahala. Jadi yang diinginkan dengan puasa adalah bukan puasa-puasanya mereka itu. Baik, karena syariat puasa pada zaman sebelum Rasul, setelah adanya Rasul terhapus. Kita mengikuti ajarannya Rasul. Wa qauluhu ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul ramadhan, ya, bulan puasa, syahrul, bulan puasa, bulan Ramadhan. Alladzi yang unzila fihi, Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan. Ini termasuk daripada keutamaan taib bulan Ramadhan, sehingga dikatakan syahrul Qur'an, ya, bulannya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini puasa tersifati dengan hudan, petunjuk. Kenapa? Karena jelas. Kita mampu langsung memahami Al-Qur'an tanpa perlu kita, ya, yatakallaf, membebankan diri untuk belajar bahasa Arab, fikih atau lain sebagainya langsung. Karena Al-Qur'an ini hudan, petunjuk. Jadi kalau kita ingin menerjemahkan Al-Qur'an, tidak perlu mencari 7 guru, 7 sumur, 7 pondok. Tidak. Karena kalau seandainya disifati dengan sifat hudan, kemudian ada syaratnya, berarti hudannya muqayyad, terbatasi pada orang-orang tertentu. Berarti Al-Quran ini apa? Bagi orang yang tidak punya ilmu, majhul, suatu yang tidak diketahui dan dikenal. Berarti Al-Quran secara keumumannya bukan petunjuk. Nah ini, jadi seseorang yang mempersyaratkan kalau belajar Al-Quran itu harus 7 guru, 7 sumur, 7 sekian dan sekian, syarat-syarat yang batil. Tidak ada nas, nah, baik dari Al-Quran atau dari Sunnah atau dari para sahabat wasalafuna soleh, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh. Linnas, petunjuk bagi manusia semuanya. Selama dia masih dikatakan manusia, maka Al-Quran ini petunjuk baginya. Taib. Wa qauluhu ta'ala wa bayyinatin, selain Al-Qur'an itu adalah hudan, petunjuk, sekaligus bayyinat, penjelas yang sejelas-jelasnya. Taib, petunjuk dan penjelas, bayyinatin, yang sejelas-jelasnya. Tidak ada sesuatu yang menjadi iskal bagi manusia melainkan dalam Al-Quran disebutkan, baik secara isyarah, secara isyarat, atau secara detail. Ya, secara isyarat atau secara detailnya, satu persatu. Secara isyarat diantara apa? Yang menjadi dalil, Allah SWT menyebutkan, disebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri, ahlul ilmi, kalau kalian tidak tahu. Baik. Kita tidak tahu tentang masalah agama, bertanyalah kepada alimnya. Baik. Jangan bertanya pada Pak dokter. Ya, pengen tahu tata cara wudu, tanyanya ke Pak mantri. Ya, enggak akan tahu. Nah, kalau kita pengen melihat masalah, tanya masalah kesehatan, tanya pada ahlinya, dokter. Ya, dan sebagainya. Taib, Itu diantaranya. Sebagai penjelas bagi manusia apa yang mereka butuhkan. Minal huda wal furqan, sebagai bayinat dari petunjuk, dan juga al furqan, pembeda. Al-Quran terkandung dalamnya pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ya, mana yang buruk dan mana yang baik. Tetapi terkadang jelasnya Al-Quran ini tidak terpahami oleh sebagian manusia. Mereka menganggap Al-Quran sesuatu yang masih mentah dan perlu untuk dimatangkan dulu. Siapa yang mematangkan? Yang mematangkan adalah imam-imam kita. Siapa imam-imam kita? Ya, empat madhab itu, kata mereka. Jadi kalau kita ngambil langsung dari Al-Quran, langsung ngambil dari hadis, ini salah. Kenapa? Karena masih mentah, belum bisa dipahami apa-apa, jadi belum matang. Jadi kita harus mengambil dari mereka. Ini seruan-seruan yang tampaknya baik, tetapi mengajak seseorang ke dalam taklid, ikut-ikutan. Taib, kita harus bermadhab Syafi'i. Kalau tidak Syafi'i maka salah. Ya, sebagian mengatakan tidak, kita harus bermadhab Hambali. Kalau tidak salah. Nah, ini juga termasuk seruan-seruan yang mengajak manusia untuk berpemikiran kerdil, tidak berkembang. Taib. Mereka hanyalah para imam. Mereka mujtahidun, orang-orang yang mampu berijtihad. Kalau benar maka kita ikuti, kalau salah tetap kita katakan salah, dan kita mengembalikan semua urusan ini kepada Allah dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman siapa para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena kalau seandainya kita dipaksa untuk mengikuti imam-imam tadi, harus Syafi'i, harus Hanafi, harus Hambali, harus Maliki, nah terus sahabat suruh ngikuti siapa dulu sebelum lahirnya imam-imam ini? Ya, sahabat ketika belum lahirnya imam-imam ini mereka ngikuti siapa? Ya, berarti mereka nggak punya imam kan? Ya, sahabat yang ngikuti siapa? Bukankah kita lebih pantas untuk mengikuti sahabat? Naam, daripada mengikuti imam-imam ini. Taib. Berarti sahabat ngambilnya yang mentah-mentah, ya, belum ngambil yang matang. Ya, seakan-akan mencela para sahabat. Padahal sahabat adalah generasi terbaik dalam memahami din. Ya, khairun nasi qarni tsumal ladina yalunahum tsumal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu zamanku, para sahabat, karena langsung mengambil yang murni dalam agama ini. Kalau salah langsung disalahkan sama Rasul, kalau benar ditetapkan ini benar. Setelah sahabat, maka zaman sudah penuh dengan fitnah. Maka dikatakan minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Al-Qur'an ini sebagiannya muhkamat, jelas dan langsung bisa diambil, sebagiannya mutasyabih. Mutasyabih itu maksudnya apa? Samar-samar. Sesuatu yang sifatnya masih perlu diteliti perinciannya. Maksudnya apa mutasyabih di sini? Bukan berarti enggak dipahami, tetapi apa? Yatasyabih indal akhir wala yatasyabba inda ba'dihim. Sebagian masih tersamarkan, tapi menurut para ulama enggak ada Al-Qur'an yang mutasyabih. Maksudnya apa kata mereka? Kenapa Allah mengatakan Al-Qur'an sebagiannya jelas, sebagiannya masih tersamarkan? Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasan yang diinginkan dengan mutasyabih ini sebagiannya, karena mereka tidak punya ilmu, mereka tidak mampu memahami Al-Qur'an. Tapi sebagiannya mereka mampu memahami dengan baik. Tetapi binisbatil lil ulama, dinisbahkan kepada para ulama, Al-Qur'an ini semuanya apa? Muhkam. Ya, semuanya apa? Muhkam dan jelas, tidak ada yang mutasyabih. Ya, jangan dipahami bahwa berarti dalam Al-Qur'an ini masih ada yang samar-samar. Ya, berarti kalau begitu bukan hudan Al-Qur'an, karena masih ada yang samar-samar. Ya, belum ada yang masih belum bisa kita pahami. Maka para ulama mengatakan apa? Maksudnya adalah dinisbahkan kepada mayoritas manusia. Karena tingkat keilmuan mereka masing-masing, terkadang mereka ketika baca Quran langsung bisa mencerna, sebagiannya masih belum bisa terpahami. Tetapi indal ulama, oleh para ulama disebutkan dalam ayat yang sebelumnya tadi, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada para ulama, Berarti apa? Al-Qur'an ini semuanya apa? Muhkam. Ditujukan kepada siapa? Para ulama. Tetapi kalau kepada para kita ini yang masih belajar, sebagian masih ada yang tersamarkan, sebagian sudah jelas. Baik. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ini perintahnya. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan ini, puasa. Perintah. Nah, perintah al-aslu ya fihi al-wujub. Kalau kita menemukan perintah dalam Quran atau sunnah, asalnya hukumnya wajib. Kalau kita menemukan larangan, asal perintahnya haram. Ya, itu yang kita pegang. Sampai ada qarinah atau dalil yang menunjukkan dari wajib ke mustahab, dari haram ke makruh. Ini asalnya. Baik. Seperti masalah ya ad-dukhan, rokok. Wah, ini kan makruh. Makruh hindaman. Makruh menurut siapa? Bukankah Allah mengatakan la dharara wa la dirar? Jangan engkau membahayakan diri ataupun orang lain, jangan. Ya la dirar. Ini larangan apa perintah? Larangan. Asal hukum larangan apa? Haram. Nah, kita bagaimana memalingkan hukum haram pada yang makruh? Dari mana kita ambil qarinahnya? Penyerta perintahnya enggak ada. Kita hukumi bahwasanya na'am hal tersebut adalah haram dan kita kiaskan kepada khamar dan yang lainnya. Cuma bedanya kalau khamar memabukkan diharamkan kan dari sisi iskar memabukkan, tapi kalau rokok diharamkan dari sisi apa? Idror, membahayakan. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan engkau antarkan diri-diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Ini diantaranya. Ini hukum asal kalau kita menemukan perintah dan hukum asal kalau kita menemukan apa? Larangan. Ima rawahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar? Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Boleh kita baca syahadatu atau enggak, Abu Umar? Buniyal Islamu ala khamsin atau syahadati? Syahadatu enggak boleh. Jadi apa kalau syahadatu? Khabarnya mah? Kalau syahadati jadi pada dari ala khamsin. Ahsan. Dibangun Islam di atas 5 perkara. Islam itu berdiri dengan kokoh karena 5 perkara. Apa yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengamalkan penuntut-penuntutnya. Jadi syahadat itu enggak hanya ucapan. Kalau sudah syahadat sudah selesai. Kalau sudah syahadat sudah enggak akan terjatuh ke dalam syirikan lah. Syahadat itu seperti salat. Syahadat itu seperti salat dan bahkan lebih darinya. Kalau kita salat saja harus belajar dengan baik bagaimana cara takbir, bagaimana cara rukuk yang benar, bagaimana bacaan ketika sholat yang benar. Harus belajar tentunya. Syahadat harus lebih utama untuk kita pelajari ya. Jangan sampai diri kita mengucapkan la ilaha illallah sementara gak tahu maknanya. Yang penting kan sudah la ilaha illallah, yang penting kan sudah sholat ya. Ternyata masih banyak perkara-perkara yang belum dia ketahui tentang masalah la ilaha illallah, dan terjatuh dia dalam berbagai macam penyelewengan-penyelewengan dan pembatal-pembatalnya. Syahadat seperti wudu. Ada rukunnya, ada syaratnya, dan ada pembatalnya. Kalau kita wudu keluar angin batal harus wudu lagi, demikian juga syahadat. Kalau kita mengucapkan syahadat kemudian kita melakukan pembatalnya, harus bertaubat dan mengulangi syahadatnya. Nah ini. Sementara kaum muslimin, jangankan kaum muslimin, kita saja ya qasir, muqassir, sudah dasarnya apa penuh lalai dan banyak melalaikan diri ya, banyak melalaikan diri tentang masalah perkara satu ini, tauhid. dan tauhid ini sebagai motor penggerak terhadap apa yang ada pada diri seseorang. Kalau tauhid kita betul, akidah kita betul, semuanya akan jalan lancar, tidak akan turun mesin. Tapi kalau tauhidnya ya masih samar-samar, baru melangkah 5 kilo turun mesin. Maksudnya di sini apa? Jauh daripada ilmu, dia akan meninggalkan ibadah secepat itu pula. Dia hanya akan ikut-ikutan ibadahnya. Lihat orang ngaji, ikut ngaji. Lihat orang sholat, ikut sholat. Melihat orang malas-malasan, ikut malas-malasan. Ya, mayoritas. Ketika dia tidak memahami akidah yang benar. Taib. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat sesuai dengan aturannya. Wa shaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, dan ini syahidnya. Wa hajjil bait, wa man istata'a ilaihi sabila. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Nah, man istata'a, barang siapa yang mampu untuk menuju kepada tempatnya. Istita'ah, ini syarat. Kalau wanita punya mahram. Baik, kalau dia seorang laki-laki ya punya harta benda dan kesehatan. Baik. Walima rawahu Talha bin Ubaidillah anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tha'ira ra'si. Dan dari apa yang diriwayatkan oleh Talha. Talha ini muannas apa mudzakkar? Abu Abdullah. Abu Fadilah. Baik. Abu Dafa mudzakkar. Terus taknya ini apa? Talha ada tak? Tak ini muannas. Berarti mudzakkar muannas. Sirwalnya mudzakkar, batinnya muannas. Pakaiannya laki-laki, jiwanya perempuan gitu. Hah. Allah alam. Hah? Iya, tak mabuto. Muannas. Kalau Bu Dafa menghukumi zahirnya karena nama Talha nama laki-laki. Jadi sirwalnya laki-laki. Kalau antum menghukumi maknanya, berarti batinnya perempuan. Nah, jangan kayak gitu, enggak boleh. Tampangnya laki-laki tapi batinnya perempuan, enggak boleh. Laki-laki tapi cerewet. Laki-laki itu wibawa, ya, tenang, enggak banyak omong. Apa? Bumet. Iya. Itu ilah layan syarifnya. Alami matan. Allah Ustaz. Iya, na'am. Ta'nis lafdi. Ta'nis lafdi. Lafadznya ta'nis tapi maknanya apa? Mudzakkar. Karena Talha nama laki-laki. Nah, sebagian ahlu nahwi mengatakan ini ta'nis lafdi. Lafadznya tak lafadznya perempuan tapi apa? Laki-laki. Sehingga dikatakan di sini wala marawahu, bukan rawathu. Karena dia hukumnya apa? Laki-laki. Beliau mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki dari Badui Arabi datang kepada Nabi. Keadaan apa namanya? Rambutnya ya acak-acakan, sair. Qala ya Rasulullah, dia mengatakan wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min siyam. Kabarkan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku dari puasa ini. Apakah ada puasa yang khusus difardukan kepada kami kaum muslimin? Qala syahrul Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Qala alayya ghairu? Ya alayya ghairu? Apakah ada yang lain yang diwajibkan untukku? Alayya diwajibkan untukku ghairuhu selain daripada puasa Ramadan? Qala la, tidak. Illa antatawa, kecuali engkau sunnah-sunnah saja. Sunnah Senin Kamis, Syawal, Muharram, Zulhijjah. Illa antatawa asyai'an, kecuali kalau engkau menginginkannya sunnah-sunnah, maka ada al-hadith. Ini apa, dalil yang kedua. Waqad ajma'atil ummatu ala wujubi syami Ramadan, dan telah sepakat umat atas wajibnya puasa Ramadan. wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad dini bidarurah, bahwasanya puasa Ramadan ini salah satu rukun Islam yang diketahui dari agama ini dengan darurat. Semua orang tahu kalau puasa ini wajib, rukun bahkan. Wa anna munkirahu kafir, orang yang mengingkarinya kafir walaupun dia syahadat, sholat, haji, yep, apalagi zakat, apalagi yang lebih besar daripada itu, dia kafir kalau mengingkari puasa. Oh, yep, gak berguna semuanya. Murtadun al-Islam, dia keluar dari agama Islam ini. Wa fatabata bidzalika fardhiyatus syiyam, fatabata bidzalika, maka telah tetap dengan itu semuanya, dengan ayat, dengan hadis, dengan ijma', fardhiyatus shaum, kewajiban fardunya puasa, bil kitabi wasunnati wal ijma', dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu, dan kami sepakat atas terjatuhnya ke dalam kekufuran bagi siapapun yang mengingkarinya. Qala al-mas'alatu tsalitsa aqsamu siyam, asyamu qismani wajibun wa tatawwu'un wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsamin, al-awwal shaumu ramadhan, atsani shaumul kafarat, tsalits shaumun nadhar, puasa dan macam-macamnya. Puasa dua macam, satu wajib, satu sunnah. Yang wajib dibagi menjadi tiga. Yang satu puasa Ramadan, wajib hukumnya bagi mukallaf yang sudah dibebani syariat. Yang kedua saum kafarah, saum denda. Kalau kita haji tidak mendapatkan sesembelihan, puasa 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari di rumah. Atau kalau kita nadar, kalau misalkan kita berjanji kemudian kita mengingkari janji tadi karena sesuatu maslahat, maka kita tebus dengan kafarah. Jadi kalau kita berjanji, demi Allah saya enggak akan masuk rumahmu, suatu saat nanti ya dia apa memandang mengingkari janji tadi ada kemaslahatan, maka silakan ingkari janji, kemudian kita bayar kafarah. Berapa kafarahnya? Puasa 3 hari sebagai penggantinya. Atau nadar, kalau saya sembuh saya akan puasa, saya akan sedekah. Qadarullah dia sembuh enggak punya uang, sudah terlanjur nadar, maka dia ganti dengan puasa 3 hari sebagai bentuk apa? Kafarah, puasa kafarah, puasa denda. Kafarah itu denda. Atau orang yang jima di bulan Ramadan, maka dendanya berapa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga shaumun nadar, puasa nadar. Kalau saya sembuh saya puasa 1 hari. Saya bernadar kalau saya sembuh saya akan puasa 1 hari. Nah, ini puasa nadar menjadi wajib bagi dirinya. Tetapi pada asalnya semuanya ini bukan wajib, tetapi dialah yang mewajibkan pada dirinya yang hanya satu. Apa itu? Shaum Ramadan saja. Baik. Adapun puasa kafarah ini tadinya tidak wajib kecuali dengan sebab. Jadi kalau kita terlanjur tadi misalkan berjanji dengan sebuah janji, kemudian melihat dengan mengingkari janji tadi ada maslahat, maka silakan ingkari janjinya. Boleh. Naam, kata Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, man halafa ala yaminin, barang siapa yang sudah bersumpah dengan suatu sumpah, thumma ra'a atqalillahi minha, kemudian dia melihat dengan menyelisihi janjinya, mengingkari janjinya lebih baik, maka silakan selisihi janjinya dan kemudian berpindah kepada yang baik ini. Wa kafir an yamini, kemudian bayar kafarlah janjimu tadi. Berapa kafarnya? 3 kali berpuasa atau 10 fakir miskin dia kumpulkan, dia kasih makan dan mengenyangkan. Baik. Cukup, terus. Nah, ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah. Insyaallah sudah cukup dulu. Hukum pakai baju batik boleh? Tidak. Apakah baju batik ini adalah suatu simah, simbol khusus atau bukan? Bahkan wajib badai ini walaupun kita apa namanya mengingkari ketika kita pakai untuk sholat, tapi ini simahnya kaum muslimin badai ini. Orang kafir nggak dipakai, orang kafir nggak pakai batik. Ya, boleh pakai baju batik, tetapi tentu kita jauhi ketika kita melakukan ibadah, khususnya sholat. Lain daripada sholat silahkan pakai. Bukan tasyabuh. Karena topik dari tasyabuh itu apa? Seseorang melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan suatu kaum. Kalau itu bukan kekhususan, maka tidak apa-apa. Tidak apa namanya dilarang. Baik, boleh pakai baju batik. Madhabnya siapa ini? Rasulullah atau madhabnya siapa? Yang Pak. Baik. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Siapa yang mengharuskan kita untuk bermadhab? Kok kita harus bermadhab? Itu siapa yang mengharuskan? Itu dulu. Bisa menjawab? Ya, sudah. Itu dulu cari jawabannya. Siapa yang mengharuskan kita bermadhab? Kalau sudah tahu, oh yang mengharuskan ya Al-Qur'annya ada, sunahnya ada, baru kita memproses pertanyaan tadi. Salahkah kita bermadhab? Nah, dari sisi ini kita tidak mendapati dalam Al-Qur'an atau sunah mengharuskan kita untuk bermadhab. Nah, kalau kita sudah tidak diharuskan untuk bermadhab, kenapa kita harus bermadhab? Bermadhablah dengan madhabnya Rasul. Itu. Tahu sejarahnya madhab ini? Enggak tahu kan? Nah, jadi pada masa imam-imam ini, jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, pada zamannya hanya empat ini yang tenar. Ada siapa? An-Nakhai, ada Auza'i, ada Fuqaha, namanya Fuqaha Asyarah. Ada 10 ulama ketika itu yang semuanya ilmunya sama. Dan bahkan mungkin kalau misalkan benar-benar diadu, mungkin mereka lebih, ada yang lebih unggul daripada 4 madhab ini. Tapi kenapa kok yang apa namanya terkenal cuma 4 madhab ini, kok yang 7-nya enggak terkenal? Kok enggak Auza'iyah, kemudian apa namanya Tsauriyah, kadang ada Imam Tsauri, ada Imam Auza'i, ada banyak, ada pokok 10 namanya. Kok yang terkenal cuma 4? Nah, kemudian manusia beramai-ramai menisbahkan ke 4 madhab ini. Sebenarnya madhab itu yang diingin oleh para ulama itu bukan sesuatu yang harus diikuti. Tapi madhab ini adalah metode para ulama dalam mencari solusi, dalam memutuskan sebuah masalah. Nah, ketika imam-imam ini pada masa itu tidak seperti pada masa kita, susah dalam menemukan sebuah hadis. Susah sekali. Tidak ada laptop, tidak ada maktabah syamilah, tidak ada internet. Cari satu hadis harus melakukan perjalanan 2 bulan. Ada yang setengah bulan, ada yang paling cepatnya seminggu. Ya, ketika ditanya oleh muridnya, apakah dia ketika itu diam? Wah, saya enggak tahu jawaban apa-apa. Enggak mungkin kan para imam seperti itu, akhirnya mereka bikin suatu kaidah. Ketika ada suatu masalah, saya punya kaidah, inilah kaidah saya. Nah, kaidahnya imam inilah yang dikatakan madhab. Oh, ini madhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya kaidah dalam memutuskan suatu masalah ketika belum sampai hadis dengan kaidahnya ini. Maka dikatakan kaidah ini dikatakan apa? Madhab Syafi'i. Ya, Imam Ahmad ketika itu juga punya kaidah. Ya. Ketika menaikkan sebuah masalah, ini kaidah saya. Saya memutuskan dengan ini, akhirnya dikatakan ini siapa? Madhab Ahmad. Apa jadinya? Madhab Ahmad Hambali. Nah, tetapi mereka semua berpesan. Apa pesan mereka? In khalafa qawli ba'di, kalau saya ucapkanku ini setelah sepeninggalku, hadis Nabi SAW menyelisih hadisnya Nabi, farji'an qawli, saya kembali dari ucapanku dan saya bermadhab dengan hadis. Jadi kata para imamin apa? Madhab mereka semua satu, madhabnya hadis. Ketika enggak ada hadis, barulah mereka beristihad, mereka mulai apa namanya berusaha untuk mencari suatu hukum. Nah, itulah yang diinginkan. Baik. Jadi kalau kita bermadhab dengan madhabnya Syafi'i misalkan, Indonesia ini mayoritas Syafi'iyah. Saya pokoknya Syafi'i, kalau enggak Syafi'i bukan ahlu sunnah. Nah, kita tanya. Syafi'i yang terkenal sekarang dalam masalah wudu. Antum kalau wudu bagaimana? Gini saja? Atau semua? Dari mana dapatnya semua? Dari Imam Syafi'i atau yang lain? Pokoknya semua. Nah, dari guru, alhamdulillah. Nah, Imam Syafi'i punya kaidah ketika belum mendapatkan hadis. Ada hadis yang mengatakan semuanya, tapi Imam Syafi'i belum sampai hadis ini. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana cara berwudu? Maka Imam Syafi'i punya kaidah. Ketika dalam hadis apa disebut? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ila akhir ayat. Wamsahu biru usikum. Imam Syafi'i mengatakan mbak di sini apa? Sebagian. Usaplah sebagian kepala kalian. Maka Imam Syafi'i dan terkenal dari mazhab Syafi'iyah. Kalau kita lihat orang-orang awam kita, orang-orang kaum muslimin di sekeliling kita, kalau wudu apa? Gini tok kan? Iya pak? Iya, kita saksikan mayoritas mereka. Ya, seperti ini saja kan? Nah, setelah qadarullah, setelah sepeninggalnya Imam Syafi'i, beliau meninggal. Ternyata ada hadis yang sahih yang ternyata berseberangan dengan madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Ini hadis sahih, ini ucapan Syafi'i yang belum mendapatkan hadis. Kira-kira kalau Imam Syafi'i hidup, kemudian sampai hadis ini kepada beliau, kira-kira beliau akan berhukum dengan hadis ini atau dengan ucapannya? Pasti dengan hadis. Nah, ini yang kita inginkan. Pasti dengan hadis. Sedangkan hadis mengatakan apa? Bada Abi Muqaddam ra'sihi dhahaba ila Kufa. Sampai ke belakang kemudian dikembalikan lagi. Nah, inilah. Nah, kalau kita melazimkan satu madhab, apakah kita yakin madhab Syafi'i itu semuanya benar? Ada yang salah enggak kira-kira? Ada kan? Nah, kalau kita melazimkan madhabnya Imam Ahmad, apakah kita yakin semua apa yang dipegang oleh Imam Ahmad itu benar? Enggak. Karena mereka manusia. Tapi kalau kita berpegang teguh dengan hadis, enggak ada yang mengatakan hadis itu salah. Jadi tetap kita mengambil pendapat mereka para imah tanpa menyandarkan diri kita kepada Syafi'i, Hambali, semua jangan. Tapi tetap kita mencari adakah hadis yang mereka pakai untuk mereka jadikan dalil dengan ucapan mereka. Inilah kita pegang. Sehingga kita terlepas dari taklid. Apa taklid? Mengikuti sebuah ucapan tapi enggak tahu dalilnya. Nah, seperti kata antum tadi, kalau ngomong itu dari guru saya, berarti antum taklid sama guru. Kenapa? Karena enggak tahu apa yang dipakai guru tadi dalam berhujah. Tapi kalau kita tahu, oh, guru saya mengatakan dengan hadis bada bi muqaddam ra'si, itu jadi hujahnya. Berarti kita enggak takut sama guru, tapi kita taklidnya sama apa? Hadis. Nah, ini dakwah yang selamat dari tipuan di dalam berjalannya menuju Allah SWT. Jadi kita enggak taklid kepada siapapun dalam madhab tadi, tetapi kita tetap mencari hadis yang sahih, dan itu yang kita cari. Nah, selama kita mencari hadis sahih tadi, ketika kita salah, insya Allah akan diampuni. Jadi kalau kita melazimkan pada satu madhab, salah. Karena tidak ada perintah untuk kita melazimkan pada satu madhab. Loh, gimana dengan hadis man mata walaysa lahu imamun mata mitatul jahiliyah? Ini bukan untuk madhab-madhab ini. Bukan. Kita imamnya Rasul. Wah, nanti kalau kita mati enggak punya madhab, nanti kita enggak punya imam. Misalkan, gimana? Ya, kita sekarang pilih. Kita pengin imamnya Syafi'i nanti di akhirat apa pilih imamnya Rasul? Pilih imamnya Rasul kan? Nah, seperti itu. Madhab kita madhabnya Rasul. Itu. Jadi kalau ditanya apa madhabmu? Madhabku madhabnya Rasul. Selamat. Maksudnya Syafi'i enggak ada. Syafi'i juga madhabnya Rasul kok. Kok kenapa kita harus ke Imam Syafi'i, langsung ke Rasul kan selamat, enggak usah ngikut tadi sini. Kan itu. Jadi kalau kita mengatakan apakah dosa, berarti kita apa? Kalau mengatakan saya ini Syafi'i, berarti mati hidup pokoknya Syafi'i, salah benar Syafi'i. Nah, akhirnya terjatuh ke dalam apa? Sifat taklid tadi. Fine, Sami. Antamu kolit, wala mutabik. Labak samu kolit. Baik. Baik, insyaallah. Ada yang lain? Hari ini banyak demam ya, masyaallah. yang ngomong siapa? Lah kalau kita ditolong sama Rasulullah, sama ditolong sama Syafi'i, pilih ditolong sama siapa? Tidak bisa nolong. Tidak bisa nolong di akhirat kecuali siapa yang Allah perintahkan. Apakah kita yakin mereka itu adalah seorang yang yakin masuk surga? Iya. Tapi apa kita benar-benar menjazim kalau Imam Syafi'i itu pasti dimasukkan dalam orang yang bersyafaat? Kan kita nggak tahu. Tapi itu nggak tahu kalau itu hadis dari Utsman, Utsman bin Affan. Iya, kalau ucapan sahabat itu bukan hadis. Ya, riwayatnya siapa? Kita cek dulu. Jangan-jangan dhaif hadisnya nanti lemah lagi. Nah, kita enggak boleh lemah-lemah kan hadis. Ya, lemah-lemah jangan dipakai. Ahsan. Kita soal kitabnya saja. Nah, soal kitabnya nanti kita bahas bersama-sama apakah maksudnya seperti itu. Kalau misalkan siapa? Para anbiya saja enggak mampu, kira-kira Imam Syafi'i mampu apa enggak? Ketika itu manusia yang sahih hadisnya, ya idza jaa yaumul qiyamati ya'tin nasu ila Ibrahim. Ya'tun nas ila Adam. Berbondong-bondong semua manusia datang kepada Nabi Adam. Ya Adam anta abuna. Wahai Nabi Adam, engkau bapak kami. Wa qad akhrajtana minal jannah. Engkau juga yang mengeluarkan kami dari surga. Fal'an isfa' lana inda rabbi. Sekarang coba mintakan syafaat untuk kami di sisi Rabb-mu. Apa kata Nabi Adam? Lastu bi sahibi dzalik. Aku bukan pemiliknya. Nah, Nabi Adam tinggi mana ya? Nabi Adam sama Imam? Imam Imam Syafi'i, Ahmad atau siapa tadi? Kira-kira kalau menurut prinsip kita tinggi mana? Adam apa Imam tadi? Nabi Adam, enggak bisa. Idhab ila ibni Ibrahim Khalilullah. Coba pergi ke Nabi Ibrahim, dia itu kekasihnya Allah. Ya tunas ila Ibrahim. Ya Ibrahim anta khalilillah. Ya, isfa'lana inda rabbik. Berikan coba wasilah kami untuk mensyafaati kami di sisi Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Lastu bi sahibi dzalik. Aku tidak punya apa-apa dan aku tidak memiliki syafaat. Tidak bisa menolong, syafaat itu pertolongan. Nabi Ibrahim minta udzur. Idhab ila Musa kalimullah. Pergi kepada Nabi Musa, dia itu apa namanya? Kalimullah, orang yang seorang nabi yang satu-satunya diajak bisa sama Allah langsung. Datang kepada Nabi Musa. Enggak bisa juga, saya enggak bisa. Idhab ila Isa. Huwa ruhullah. Isa ruhnya Allah, tiupan Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lastu bisahibidari. Idhab ila Muhammad. Pergilah kepada siapa? Muhammad. Barulah Muhammad sujud kepada Allah, kemudian mensyafaati hambanya. Isfa. Irfa raksa. Angkat kepalamu Muhammad. Isfa tu syafa. Sal tu'to. Mintalah syafaatku akan diberi. Mintalah aku akan dikasih, kata Allah. Ini hadis yang sahih yang datang tadi. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak, sebagian hadis yang mengatakan imam itu sebagai penolong. Wallahu alam, imam maknanya diselewengkan atau itu hadis yang dhaif. Seperti yang mengatakan man mata walaysa lahu bai'ah, barang siapa yang mati kemudian tidak berbaiat, maka dia matinya seperti jahiliyah. Bai'at kepada siapa? Maksudnya ada yang sebagai kelompok harus berbai'at kepada kelompok ini, harus berbai'at kepada kelompok itu. Padahal yang diinginkan bayat di sini siapalah bayat yang syar'i, bayat yang apa namanya diberikan kepada kaum muslimin kepada pemimpin yang sah, bukan kepada pemimpin jamaah LDII, misalkan Jamus, Ikhwan Muslimin, wa ila akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Kitabnya jadi bawa, kitab apa namanya? Durrul Bahiyah. Itu kitab fikih. Tapi Durrul Bahiyah siapa yang mengarang? Jangan-jangan Imam Nawawi Banten nanti. Bukan Imam Nawawi Banten. Wah, itu yang repot. Apa? Al-Jakarti apa Al-Indonesia itu? Ya, repot kalau orang Indonesia yang ngarang. Thank you. ya makanya kita lihat. Kalau dilihat dari caranya itu hadisnya Syiah. Iya, makanya Ahlul Bait pada masa itu ditolong oleh Syiah. Syiah itu apa? Jangan disangka Syiah apa. Syiah itu penolong Ahlul Bait. Jadi mereka banyak membawakan hadis-hadis masalah keutamaan Ahlul Bait, harus Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Coba nanti di kitabnya aja kita lihat. Nah, itu repot gimana? Pernah hadis dengar dari mana hadisnya? Dari guru juga. Bisa ditanya. Kalau misalkan ditanya dari mana, sahabatnya siapa, disebutkan dalam kitab apa gitu, bisa kira-kira. Malu. Nah, itulah yang menghalangi untuk bisa lebih memahami dengan benar. Rasa malu, janganlah rasa malu dalam agama ini dipakai. Janganlah rasa malu dalam agama ini dipakai. Maksudnya apa? Kalau kita tidak tahu, tanya. Kalau guru itu benar baik, dia akan jawab secara ilmu. Oh, saya sebutkan dari sini, ini sahabatnya ini, kitabnya ini, dia mengucapkan ini. Nah, dia akan ilmiah. Tapi kalau dia sekedar pemahaman sendiri dipakai kemudian diterjemahkan sendiri, semua orang bisa. Dan kita tidak diperintah untuk seperti itu dalam beragama. Harus ada sanad. Nah, ini ucapan sahabat, ini ucapan fulan dari para imam. Tanyakan, tidak apa-apa, tanyakan aja. Bilang ada titipan pertanyaan. Hadisnya dari mana? Riwayatnya siapa? Disebutkan dalam kitab apa? Harus tahu dia. Kalau dia menyampaikan sampai enggak tahu, bertanggung jawab dia. Tadi hadisnya apa? Rasulullah panggil Ali, membaiat Ali. Membaiat masalah apa? Zikir. Ana yakin sudah itu hadisnya dhaif. Ana yakin kalau benar itu hadisnya dhaif. Rasulullah tidak pernah mengkhususkan kepada siapapun syariat ini. Tidak ada yang dikhususkan. Kalau itu adalah untuk umat, semua akan diberikan kepada umatnya, tidak hanya kepada. Kalau masalah keutamaan kotana amal itu rata-rata hadisnya lemah. Ini hati-hati. Misalkan barang siapa yang baca surat Yasin 10 kali, nah, pas 100 kali maka dia akan sekian. Barang siapa yang membaca ini Al-Waqi'ah maka dia hukumnya seperti haji. Pernah dengar enggak ini? Harus dicek dulu hadisnya. Kalau sudah seperti itu kita khawatir hadis-hadis yang sifatnya seperti itu kurang. Ada yang ada jelas sedikit 100 kali itu enggak ada. Adanya 33 kali. Gitu. Dicek dulu hadisnya, nanti kita akan apa jelaskan sesuai dengan ucapan para ulama. Kalau buku yang tadi Darul Bahya ada di rumah, ada. Nah, besok bawa. Besok enggak, ini enggak ada besok. Malam Selasa sama Rabu ya. Nah, Selasa sama Rabu. Insyaallah. Islam itu ilmiah. Islam itu ilmiah. Islam itu diambil dengan jalur ilmu. Insyaallah. Kalau hadisnya sahih, kita katakan sahih dan bisa kita cek. Kalau hadisnya lemah, kita katakan lemah dan bisa kita cek dan kita jelaskan ini jalannya ini, bulan ini lemah, ini bisa. Kalau sudah sahih, nah tinggal kita bagaimana para sahabat memahami hadis ini. Nah, inilah jalur kita dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu. Jalurnya Al-Quran dengan hadis, kemudian dari pemahaman para sahabat dulu. Setelah sahabat ada pemahaman para imam. Bagaimana pendapat imam? Ada perselisihan apa enggak? Kalau ada perselisihan, kemudian kita lihat mayoritas ulama itu menguatkan yang mana dari dua pendapat ini. Inilah jalur kita. Jadi kita enggak memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman diri kita sendiri. Lebih selamat untuk kita pahami din dengan pemahaman mereka. Wallahu a'lam bishawab.